dalam gersang hatiku, ku merenung dirimu. Hati tersentuh rindu yang dalam tak menentu. Dengarkah kasihku getar di jantungku? Inikah arti, inikah arti resah hatiku? Bilakah kau datang kasih di hari indah nanti? Kan ku sambut bunga tanda cinta kasihmu. Namun hatiku resah dan merenung kini. Inikah arti, inikah arti rinduku padamu. Aku turun bersamamu. Aku juang ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu juang nanti bagaikan hari-hari dulu lagi. Aku ingin bersamamu jua nanti bagaikan hari-hari dulu lagi. Di jalan gersang hatiku, sentuh rindu yang dalam tak menentu. Dengarkah kasihku getar di jantungku? Inikah arti, inikah arti rinduku padamu. Aku turun bersamamu. Aku juang ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu jua nanti bagaikan hari-hari dulu lagi.